Qala syarih hafizahullahu ta'ala atani ala ilmu nadhari wa yusammal al-muqtasab wa huwa ma yaqau an nadharin wa istidlalin wa qawluhu ma yaqau ay ma yahsulu minal ilm fama jinsun fit ta'rif wa qawluhu an nadharin qaidun yukhrijul ilmat baruri li'annahu hasilun an ghairi nadhar mislu al-ilmu bi'annal madhi'i najasun wa anna tawafal wada'i wajibun wa anna al-ijarata abdun lazimun. Istamir. Oh ya, nam. Al-ilmu an-nadhari al-an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik. Al-ilmu an-nadhari. Setelah sebelumnya kita membahas tentang al-ilmu ad-daruri, kali ini kita insyaallah membahas al-ilm an-nadhari, yaitu ilmu yang juga disebut al-kasbi atau al-muktasab. Ilmu hasil, ilmu penghasilan, ilmu yang dihasilkan dengan nazar atau istidlal. Maka disebut wa yusamma al-muktasab. Wa huwa ma yaqa'u 'an nadharin wa istidlalin, yaitu ilmu yang terjadi disebabkan adanya nazar atau istidlal sebelumnya. Ya, nazar itu al-fikru fi halil manzuri fi, yaitu harus memiliki, ada pemikiran terhadap objek yang dipikirkan sebelumnya. Ya. Adapun istidlal, talabud dalil. Jadi nazar dan istidlal itu perbedaannya apa? Nazar itu memikirkan objek, sementara istidlal itu mencari bukti, proof, ya, premis, kaedah, atau hal-hal yang bisa menguatkan nazarnya sehingga terjadilah konklusi atau kesimpulan yang berupa ilmu muktasab. Jadi nazar dan istidlal itu step yang harus dilakukan sebelum mencapai kesimpulan ilmu muktasab. Ya, kalau misalnya ternyata sekedar istidlal tanpa nazar, maka itu enggak bisa menjadi ilmu nantinya. Dia berantakan jadi. Tapi ada nazar, yaitu memikirkan, fikirkan dulu objeknya. Kemudian istidlal, cari bahan-bahan yang menguatkan objek ini sehingga dengan bahan tersebut, dengan kaidah tersebut, dengan dalil, qarinah dan hujjah, itu bisa kemudian berkonklusi apa jadinya. Oh ini, hasilnya begini. Nah hasilnya itu yang disebut ilmu muktasab, yaitu ilmu hasil nazar atau ilmu yang didapat, muktasab, didapat dari nazar dan istidlal sebelumnya. Ya. Faqauluhu, perkataan al-muallif, ma yaqa'u ay ma yahsulu minal ilm, apa yang dihasilkan, apa yang terjadi dari ilmu. Fa ma di sini jinsun bi ta'rif, biasanya dalam definisi itu didahului dengan kata ma, seperti definisi al-asl, ma yubna 'alaihi ghairuhu, itu jenis apapun yang dibangun di atasnya selainnya, yaitu itu asl. Ya. Wa qawluhu 'an nadhar. Nadhar di sini qaidun yukhrijul 'ilma ad-daruri. Suatu kaidan, suatu kaitan, suatu ikatan yang mengeluarkan ilmu daruri dari definisi ini. Ya, karena li'annahu hasilun 'an ghairi nadharin. Karena ilmu daruri itu terhasilkan tanpa perlu adanya nadhar, tanpa perlu mikir tentang objek itu. Mithl al-ilma, mithl al-ilmi bi anna al-madhiya najisun, seperti mengilmui bahwasanya madhi itu adalah najis. Ini ilmu apa? Ilmu nazar atau ilmu daruri? Nazar, ya. Apakah antum mendapat khabar mutawatir tentang itu? Jarang orang bicara tentang itu kan? Pembicaraan yang agak tabu kalau di keumuman orang, tapi di majelis enggak. Ya. Nah, berarti antum membutuhkan majelis untuk mengetahui madzi itu najis. Bahkan mengetahui hakikat madzi itu sendiri butuh nazar. Ya, maka apa batasan madzi itu apa? Orang belum tentu tahu, ya enggak? Sebelum dia belajar, makanya perlu mengetahui hakikat madzi dari pelajaran. Dan kadang-kadang kalimat di kitab enggak cukup, harus ada syekh atau ustaz. Apa batasan matinya, bagaimana hakikatnya, bentuknya, dan keluarnya dengan kelezatan atau enggak. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu namanya nazar. Ya. Nazar. Madhi ini najis. Nah, najisnya madhi itu perlu mengetahui hakikat dari madhi, itu nazar, dan apa yang membangun dari istidlal bahwa saya madhi itu najis. Karena ini tahkim, ini hukum. Madhi itu najis, ya. Hukum berarti perlu penguat, ya. Wa anna tawaf al-wada'i wajibun. Tawaf wada' adalah wajib. Ini juga ilmu nazari. Enggak semua orang tahu, bahkan orang yang berhaji enggak semuanya bersepakat untuk kewajiban tawaful wada'. Ada yang mengatakan tidak wajib. Ya. Jadi rata-rata khilafiyah fiqhiyah itu ilmu nazar. Bahkan semuanya, bagaimana mungkin dia bisa jadi ilmu daruri kalau ternyata khilaf? Kalau ilmu daruri sepakatlah semua orang, ya enggak? Tapi khilaf rata-rata. Ya, afwan, enggak rata-rata, tapi semua masalah khilaf, masail khilafiyah itu ilmu nazari. Kecuali mungkin kalau ada perkataan-perkataan syadz. Ya. Udah ijma perkataan syadz. Bagi kita misal, bagi kita mengucapkan selamat hari Natal itu haram. Daruri atau nazari? Ayo. Bagi kita. Daruri apa nazari? Daruri bagi kita, ya. Dan Ibnu Qayyim pernah mengatakan hal seperti itu di Ahkam Ahli Zimmah. Kesepakatan ulama, tapi kemudian belakangan jadinya syubhat. Malah jadinya khilafiyah. Yang menyelisihi pengharaman mengucapkan selamat hari ulang tahun ini namanya syadz. Syadz sesuatu yang yang sebenarnya enggak perlu dianggap keberadaan pendapat tersebut. Karena apa? Sudah kadung daruri, memang semua orang sebenarnya tahu itu, tapi kemudian jadinya ditalbis dan diberikan syubhat. Ya, jadinya khilafiyah. Yang tadinya tidak khilafiyah jadi khilafiyah. Yang tadinya daruri dinadzuri-nadzurikan, ya kan? Baik. Kemudian wa anna tawaf al-wada'i wajib wa anna al-ijarata 'aqdun lazim. Bahwasa ijarah 'aqdun lazim. Apa maksudnya? Ijarah apa ijarah? Sewaan. Baik sewa materi barang atau sewa manfaat. Ya. Ya, jadi sewa barang atau materi benda, ya, atau sewa manfaat. Ya. Sewa manfaat masuk ke dalamnya, maksudnya jasa, ya, bisa. Jasa mengajar. Jadi guru-guru itu akadnya dari awal apa? Ijarah. Ijarah, ya kan? Betul enggak? Ijarah atau bai'u taqsid? Hah? Ijarah. Apa maksudnya ijarah itu akad lazim? Akad yang melazimkan berkonsekuensi alal tarafain, terhadap dua pihak. Dua pihak ini punya konsekuensi masing-masing. Pihak yang menyewakan atau pihak pembayar, dia wajib untuk membayar sesuai dengan akad atau sesuai dengan argo, ya. Dan pihak yang dibayar harus melakukan amanah. Paham di sini? Jadi ijarah akad lazim. Maka ketika guru, ya, antum sebagai trial di sini 3 bulan, oke? Okay. 3 bulan, fee 3 bulan pertama ini masing-masing per bulan adalah misal 2 juta. Nanti ketika selepas 3 bulan dan kita evaluasi antum, insya Allah cocok di pekerjaan ini, maka bulan keempat baru antum sebagai pegawai tetap di sini dan mulai bulan keempat per bulannya 4,5 juta misal, ya. Ini akad lazim. Lazim ada kontrak ijarah di sini. Deal, bismillah. Maka mulai berjalan. Pihak yang dikontrak ini dia wajib menunaikan amanah sesuai dengan apa yang disepakati MOU-nya, ya. Nanti di waktu yang ditentukan dia menerima gaji dan pembayar harus membayarnya, ya, penyewa harus membayarnya 2 juta. Tadi berapa? 2 juta, 3 juta. 3 juta pertama. Bulan pertama 3 juta. Lazim enggak tuh? Lazim baina tarfain, feedback harus ada dan pekerjaan harus dilaksanakan, gitu kan? Itu akad ijarah. Ya kan? Nah, bulan kedua harus gitu. Bulan ketiga gurunya kabur di pertengahan bulan ketiga. Nah, ini gimana? Berkhianat gak? Kalau kaburnya gak ngomong, kaburnya gak ngomong, ini berkhianat namanya. Di pertengahan jalan kaburnya gak ngomong. Nah, atau pihak penyewa di tengah jalan dia hilang, ya, ini juga berkhianat. Maka ijarah akad lazim dan tidak boleh ada satu dari keduanya yang membatalkan memfasakh akad ini kecuali dengan uzur. Gitu ya. Kecuali dengan uzur atau dengan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu ya. Kalau cuma sepihak doang kabur enggak boleh. Harus sepakat. Oh ya udah, sampai sini aja ya. Tapi saya belum bisa bayar nih. Udah enggak apa-apa. Di akhirat aja bayarnya. Masya Allah. Di akhirat. Serem banget ya. Taib, fadal. Thumma arafan nadhara wal istidlala li'annahuma waki'ani fi ta'ribil ilmi abdaruri nafiyan wal muktasabi ithbatan. Fannadharu lugatan yutlaku ala ma'anin minha ru'yatul aini wa minha al-fikru wa huwal muraduhuna. Istilahan arafahu biqaulihi wal fikru fi halil manduri fihi ay at-tafkiru fi syai'il manduri fihi talaban li ma'rifati haqiqatihi li anna nadhara huwa tariqu ila ma'rifatil ahkami syar'iyyati idza tammat syurutuhu wa hiya ay yakuna an-nadhiru kamilal alah kama sayati insyaallah fil ijtihad wa yakuna nadhuruhu fi dalilin wala fi syubhah wa yastawfi ad-dalil wa ya'rifu syurutul istidlal. Thumma arafa an-nazar wal istidlal. Kemudian muallif rahimahullah mendefinisikan nazar dan istidlal. Kenapa? Kenapa didefinisikan? Li'annahuma karena nazar dan istidlal waqi'ani fi ta'rifil ilmi ad-daruri nafyan. Karena nazar dan istidlal dalam definisi ilmu daruri itu dinafikan. Enggak perlu ilmu daruri itu nazar, enggak perlu istidlal. Enggak perlu diletih-letihkan, ya. Wal muktasab, wal muktasabi, adapun di definisi ilm nadhari atau muktasab isbatan, maka nadhar dan istidlal ditetapkan ada. Fa nadhar lughatan, adapun nadhar secara bahasa, yutlaku ala ma'anin, dimutlakkan atas beberapa makna, di antara makna nadhar adalah ru'yatul ain, yaitu ru'yatul ain, penglihatan mata nadhar. Wa minha al-fikr, bisa juga fikr, ya. Fikr berarti ru'yatul qalb, memikirkan dengan akal. Dan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud dengan nazar di sini ru'yatul fikr, ya ru'yatul qalb. Adapun ru'yatul ain itu nanti masuknya ke ilm daruri, karena ru'yatul ain masuk ke hawas. Ya, ke apa namanya? Panca indera. Adapun al-fikr ini tentu ya membutuhkan usaha. Ya. Wa istilahan arrafahu biqaulihi huwa al-fikru fi halil manzuri fihi, memikirkan terhadap keadaan objek yang dilihat. Ai at-tafkiru fi syai'il manzuri fihi talaban li ma'rifati haqiqatihi. Itu nazar adalah tafkir, memikirkan. Ya. Fi syai' terhadap objek al-manzur fihi, yang dilihat. Lah, memikirkan ini apa maksudnya? Apa tujuannya? Tujuan dari memikirkan objek yang dilihat atau dicari ini adalah dicari apa? Talaban lima arifati haqiqatihi. Yaitu mencari atau pengen supaya tahu hakikat dari objek ini. Ya. apa itu nikah mut'ah? Misal belum pernah dengar, baru dengar sekarang nikah mut'ah. Cari di internet browsing, apa sih hakikat nikah mut'ah? Ini namanya nadhar. Usaha untuk memikirkan objek yang dilihat dan tujuannya mengetahui hakikat sebenarnya dari objek tersebut. Li'anna an-nadhar, karena nadhar adalah at-tariq ila ma'rifatil ahkami syar'iyyah. Karena nadhar adalah jalur untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Tapi idza tammat syurutuhu, kalau misalnya lengkap syarat-syarat nadhornya. Wa hiya an yakuna an-nadhiru kamilal alah, kama sa'id insyaallah fil ijtihad. Di antara syarat nadhar, di antaranya adalah orang yang nadhir, pelaku nadhar ini itu harus kamilal ayah, kamilal alah, memiliki persenjataan, perlengkapan, peralatan yang sempurna. Ya. Gitu. Dalam berijtihad. Ya. Jadi punya kaedah, punya ilmu, alat. Makanya orang-orang yang enggak punya ilmu alat mengambil kesimpulan hukum itu semau apa? Perasaan. Bukan pakai nazar dengan ilmu. Perasaan, yang namanya perasaan itu berbalut emosi biasanya. Yang namanya emosi kalau memandang sesuatu itu biasanya terhijabkan ya dengan perasaan, mizannya. Dan perasaan seringkali mengaburkan hakikat sebenarnya karena tergantung pada diri sendiri, enggak netral dengan ilmu, enggak netral dengan kaidah, akhirnya sesuai dengan pandangan pribadi. Ya. Begitu. Jadi di sini kalau bahasa kita nazar ini pertama dudukkan dulu perkara sebagaimana ia. Dudukkan masalah, didudukkan dulu perkara. Pahami kedudukan masalahnya. Ya. Jadi nazar itu perlu surat atau taswirul masail. Penggambaran masalahnya seperti ini, hakikatnya seperti ini. Ya. Tasawurnya harus ada. Dan tasawurnya dengan sebagaimana ia hakikatnya, bukan dengan perasaan, tapi kamilul alah dalam ijtihad. Kemudian di antara syaratnya juga wa an yakuna nadhuruhu fi dalilin la fi syubhatin. Dan nadhornya itu terhadap dalil, bukan terhadap syubhat. Jadi binaan dia, asas dari nazar dia, ya pakai dalil. Dalil atau kaidah yang ada dalilnya. Bukan dari syubhat. Orang kalau misalnya memahami suatu perkara, tapi berita yang didapetin berita syubhat. Ya kesimpulannya ya bisa lebih bersyubhat dari beritanya. Ya. Ya gitu kan. Wa an yastawfiya dalil. Dalil juga harus istifa itu digarap gitu loh. Menggarap dalil seluruhnya yang mendukung di masalah ini. Dalil seutuhnya, seluruhnya diusahakan semampunya. Ya. Untuk mengusung pemahaman atau hakikat dari hal seperti hal ini. Wa ya'rifa syurutul istidlal, dan mengetahui syarat-syarat menyimpulkan atau mengambil dalil. Dan itu semua syarat-syarat istidlal membutuhkan usul fikih. Ya. Seseorang tidak bisa dia beristidlal kalau enggak tahu am dan khas, nasikh mansukh, mutlak muqayyad. Ya. Bahkan am dengan mutlak saja itu ada perbedaan. Ya, am dengan mutlak walaupun sama-sama umum tapi ada perbedaan. Dan perbedaan ini perbedaan yang tipis, yang tidak bisa orang memahaminya kecuali betul-betul berusaha mendalami perbedaan am dengan mutlak. Ya. Contoh misal yang lain juga bukan am atau mutlak, tapi masalah mutlakul iman dengan al-iman al-mutlak. Ya, ini pun masalah yang Hanya Allah yang, hanya orang-orang yang Allah berikan betul-betul taufik untuk, padahal ini gampang loh, gampang sekali mutlakul iman dengan imam. Tapi menjadi subhat bagi sebagian orang. Ya. Menjadi subhat bagi sebagian orang. Taib. Makanya kalimat seperti la yu'minu ahadukum, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan menafikan iman, apa contohnya di antara lain adalah tidak beriman seorang di antara kalian ketika dia nyolong misalnya. Ya kan? Apa hadisnya? Antum hafal enggak, ikhwan? Eh? Enggak, bukan itu. Iya, itu benar, tapi itu hadis yang tadi pertama. Enggak, yang tidak beriman ketika dia, astagfirullah, ketika dia mencuri, ketika la yazni zani wa huwa zani, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini menafikan keimanan. Taib. Apa yang dinafikan? Apakah keseluruhan iman, kemutlakan seluruh iman, atau bagian dari iman sehingga tidak sempurna gitu? Nah, ini jadi masuk ke bab takfir nantinya. Ketika seseorang tidak bisa mengistifak dalil dan juga justru nazarnya itu di atas syubhat, yaitu ketidakfahaman atas suatu perkara, ketidakfahaman akan hakikatnya, ketidakfahaman akan kaidah, ketidakfahaman akan dalil, ya, itu nanti ya konklusi jadinya ngawur. Jadinya ngawur. Begitu kan? Sekarang orang-orang yang termakan atau mereka melahap filsafat, mereka membangun kaidah takwil mereka atau tafwid mereka di atas apa? Di atas syubhat. Ya, semua itu di atas syubhat. Yang udah jelas matahari, ya, dia malah pakainya syubhat. Syubhat filsafat. Ya. Harus didefinisikan apa itu tangan Allah, definisikan silakan. Wah. Bingung, kok didefinisikan nanti ada tasbih pada Allah. Maka udahlah, serahkan mana kepada Allah atau kita takwil saja sekalian. Gitu kan? Gara-gara syubhat. Dan begitulah ketika nazar, bukankah orang-orang yang Asy'ariyah, ulama-ulama mereka, bahkan penulis rahimahullah itu di antara ulama terbesar dari kalangan Asy'ariyah belakangan atau menjelang ke belakang sebelum Al-Ghazali, dan beliau ini adalah gurunya Imam Al-Ghazali. Yang mana beliau mengakui dengan kitab Al-Mankhulnya Imam Al-Ghazali, pas ketika Imam Al-Ghazali masih jadi murid beliau rahimahullah, rahimahumullah, itu beliau, engkau telah membunuhku, ya. Engkau telah menguburku hidup-hidup dengan kitab Al-Mankhul ini. Artinya Imam Ghazali diakui lebih pintar dari Imam Al-Juwayni. Mereka semua, Al-Imam Al-Juwayni, Al-Ghazali, apalagi Ar-Razi dengan kitabnya luar biasa tebal-tebalnya, itu mereka ahlu nazar. Ahlu nazar, ya. Dan mereka dianggap sebagai uqala. Tetapi dengan pinternya, tulis, pinternya nazar mereka, kenapa kok hasilnya jadi menyimpang? Bahkan yang dulu memerangi Mu'tazilah, Asy'ariyah itu adalah kalangan yang paling semangat memerangi Mu'tazilah pada zamannya. Ya, pada zamannya. Tapi kemudian kenapa kok justru beberapa poin haluan mereka justru malah tasyabbuh dengan Mu'tazilah? Istiwa di mana istilah itu teori Mu'tazilah. Kenapa diikuti oleh belakang Asy'ariyah? Karena apa? Nazarnya fi syubhatin. Nazarnya memahami hakikat dari perkara ini berdasarkan syubhat, yaitu filsafat dan kalam. Makanya jadilah begitu. Jadilah begitu. Jadi memikirkan keadaan objek yang difikirkan itu tentu membutuhkan kejernihan dalil, kejernihan nazar. Enggak serta-merta semua orang pinter tapi basic kaidahnya ancur-ancuran, ya ancur. Pinter itu dari dirinya, kaidah itu faktor eksternal yang dia dapat. Kalau dalil atau dalil yang dia dapat ada syubhat, maka yang pinter pun bisa jatuh. Sekarang apalagi yang pinter-pinter mulai main politik, makin bersyubhat pula itu. ya kan? Begitu. Baik, kemudian lanjut Ustaz. Qauluhu wal istidlalu talabud dalil. Asinu wa ta'u li talabi kalistin sori talabu nusrah. Wal muradu bid dalil ma yustadalu bihi min nafsin au ijma'in au ghairihima. Wan nadharu wal istidlalu bi makna wahid. Wa huwa anna kullan minhumā yu'addi ilal matlūb wa jam'a bainahumā al-musannifu fi ta'ribil 'ilmi ad-darurī wal muktasabi ta'kīdan wa qala ba'duhum an-nadharu 'ammu min al-istidlal li'annahu yakūnu fi at-tasawwurāti wa at-tasdīqāti wal istidlalu khāṣun bi at-tasdīqāt wallahu a'lam. Qawluhu wal istidlalu ṭalabud dalīl. Istidlal yaitu mencari dalil. Sebenarnya dari istilahnya aja, nazar dan istidlal itu ada perbedaan, ya. Enggak bima'nan wahid begitu saja. Yang lebih tepat ada perbedaan, ya. As-sin wa ta' li talab kalistinsar talabun nusrah, ya. Wal muradu bidalil, yang dimaksud dengan dalil, ma yustadallu bihi min nassin au ijma'in au ghairihima, yang bisa kita sandarkan, kita ambil petunjuk darinya, dari nas wahyu atau dari ijma'. Nas, ya, wahyu itu mencakup Al-Qur'an, As-Sunnah, ya. Ya, mencakup Al-Qur'an As-Sunnah dan cabangnya nanti bisa menjadi qiyas atau ijma'. Jadi min nassin atau ijma' itu masuk ke dalam 4 istidlal. Imma Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Dan qiyas itu tentu harus ada asal dari nas atau ijma', ya. Qiyas harus ada asalnya. Di antara rukun qiyas asal dan furu'. Ya, furu'ul mas'alah itu dikiaskan dengan aslul mas'alah. Asal mas'alah itu harus ada nasnya atau ijma'nya. Maka dikiaskan kemudian dengan illat. Baru kemudian ada hukum. Illat itu adalah rabit, kaus, penyebab. Illat dari suatu hukum, dari asal, untuk dikaitkan dengan hukum, dengan fara', menjadi satu hukumnya apa? Hukumnya sama dengan asal dan fara'. Antum paham gak itu berarti? Paham insyaAllah? Udah pernah belajar usul fikih kan? Sampai kias belum belajar, ya? Ada pelajaran usul fikih di sini? Ini pelajaran usul fikih. Enggak, sebelumnya pelajaran usul fikih, kalau salah usul min al-musul sudah khatam 2016, masya Allah. Sudah khatam kan? Iya, ada qiyas syabah, qiyas aulawi dan seterusnya. Tapi kalau enggak di murojaah pasti lupa itu. Iya, dan itu masih ringan, ya. Kalau antum ke Raudhatun Nadhir itu, oh, waduh, masya Allah. Seandainya misal seandainya di masjid ini ada Raudhatun Nadhir, maksudnya ngaji kita, antum udah sampai level itu, atau mustasfa atau Raudhatun Nadhir, ana minta Senin sampai Jumat ngajinya. Enggak, ini khayalan aja, khayalan. Enggak, obsesi aja. Entah kapan, ya. Kayak gitu. Senin sampai Jumat, bukan apa? Karena berat. Kalau cuman seminggu sekali, warokot aja. Gak bisa rotu nazir seminggu sekali, gak bisa. Kita dulu lipi, ya, Senin sampai Jumat, ya. Rotu nazir tiap hari itu makan usul fikih, karena emang kita kan syariah fikih, ya. Maka mempelajari fikih tanpa usul, maksudnya fikih yang betul-betul kitab, mempelajari kitab fikih madhab terutama tanpa usul, itu antum ya bukan talibul ilm. Bukan talibul ilm kita, misal kayak kitab Al-Wajiz, ya kan, Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi, itu enggak perlu banyak-banyak usul fikih, karena hukum dalil gitu kan, ya. Maka khulas gitu terus gitu aja. Tapi kalau antum masuk ke kitab madhab, misal Kifayatul Akhyar, misal kitab madhab yang menengah, kalau yang ringan kayak Matan Abu Suja itu lebih mudah, ya. Kifayatul Akhyar misalnya, Minhajut Talibin, ya. Itu tanpa mempelajari usul bingung antum, repot benar. Karena biasanya di tiap kalimat dari muallafat yang menengah itu ada istilah-istilah dan ada feel itu chemistry, yaitu pendekatan atau perasaan yang mana hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang kesehariannya bergelut di ilmu alat. Ketika untuk menggeluti ilmu alat seperti ini atau mustalah hadis, ya, untuk usul fikih, untuk fikih, antum membaca kitab fikih itu dalam satu kalimat seperti ada beragam hakikat yang antum dapatkan. Betul itu, yakin. Ketika antum memahami betul usul fikih, antum membaca kitab-kitab madhab, ya, istilah-istilah dalam kitab-kitab madhab itu betul-betul usul fikih sangat-sangat membantu. Sehingga satu space, satu baris aja, itu antum bisa menemukan banyak sekali hal, ya. Pun begitu dalam kitab hadis. Coba sekarang antum baca Fathul Bari, tapi ilmu mustalah hadis antum itu lebih buruk dari yang antum sangka, ya. Jelek sekali ilmu mustalah hadis, enggak punya apa-apa ilmu mustalah hadis. Antum baca Fathul Bari, ya, itu sampai mungkin beranak berapa juga bingung, ya. Tapi bagi orang yang faham mustalah hadis dan ilmu hadis, kaya akan ilmu hadis dan sanad, dan suka membaca kitab-kitab bersanad, baca Fathul Bari itu luar biasa, luar biasa. Makanya orang awam membaca Fathul Bari, ini kitab apa ini, bingung banget. Ada katanya kitab bagus, kata para ulama, kitab Sahih Bukhari yang paling bagus. Tapi kok anda baca, apaan ini kok? Ini kayak Ibnu Khuzaimah, kayak Tabari, kayak ini. Repot banget perasaan ini hadis. Perasaan hadis ini gampang. Kan tinggal memahamin gini, ngapain repot-repot. Azu ke kitab Muslim, ke kitab Tirmidzi, ke Syama'il, ke ini. Aduh. Tapi bagi kalangan yang konsentrasi di ilmu hadis, Fathul Bari itu udah bacaan keseharian yang indah. Beneran. Begitu kan? Itu ketika apa? Punya pemahaman. Kalau paham, ngalir enak. Ibarat kalau makan, ada pendorongnya minumnya, enak di sini. Kalau enggak ada minumnya, seret. Ini makanan apa buah zakum sih, gitu kan? Gitu. Begitu. Sampai mana kita, ikhwan? Tadi sampai mana kita? Ah, wan nazar wal istidlalu bi ma'nan wahid. Itu satu pendapat. Wa huwa anna kullan minhuma yuaddi ila al matlub. Karena nazar dan istidlal itu sebenarnya mengantarkan kepada yang kita cari. Iya. Dari segi itu ya memang sama memang. Wa jama'a bainahuma al musannifu fi ta'rif al ilmi ad-daruri wal muktasabi ta'kidan. Penulis menggabungkan nazar dan istidlal dalam definisi, baik definisi ilm daruri atau definisi ilm nazari, itu tujuannya untuk menguatkan bahwasanya dalam ilmu, dalam berilmu itu ada ikatannya dengan nazar atau istidlal, baik ikatan isbat maupun ikatan nafi, ya. Wa qala ba'dhum, sebagian dari ulama berkata, an-nadhar a'ammu min al-istidlal. Dan mungkin ini yang lebih tepat. Nadhar itu lebih umum dibandingkan istidlal, dan nadhar itu step pertama sebelum istidlal. Afwan, iya benar. Nadhar itu step pertama sebelum istidlal. Iya enggak? Ya tentu antum harus tasawur dulu sebelum antum mencari penguat atau burhan atau premis, iya enggak? Masalah didudukkan dulu baru mencari solusinya dengan dalil. Li'annahu yakunu fit tasawurati wat tasdiqat. Karena nazar itu terjadi pada tasawur dan tasdiqat. Betul enggak? Hah? Tasawur itu dalam ilmu mantik, tasawur dulu baru tasdiq. Iya, pernah dengar itu? Tasawur dulu baru tasdiq. Tasawur itu mendukkan, menggambarkan perkara. Adapun tasdiq itu menuju ke penghukuman dengan adanya premis-premis. Dah, nazar itu di penggambaran iya, dan di pengambilan dalil juga iya, karena mengambil dalil itu perlu nazar, enggak membutuhkan diri, ya. Coba misalnya, apa hukum nikah dengan jin? Ini kan kalau kita mengetahui hukumnya haram atau halal, itu nazari atau daruri? Hah? Hukum menikah dengan jin, hukum menikah dengan jin adalah haram. Nadhari atau daruri? Daruri atau nadhari? Nazari. Kalau bagi orang awam daruri. Kok enggak mungkin ngawur aja nikah sama jin, mendingan nikah sama tetangga, ya kan? Tapi tetangga jin juga ya. Nah, taib, nazari. Karena kenapa nazari? Karena membutuhkan nazar dan istidlal. Taib. Sekarang perlu mengetahui hakikat dari menikah dengan jin, hakikatnya kayak gimana? Nah. Ya. Ada walimahan gitu. Terus pasangan penantinnya satu kosong, bangku kosong. Iya. Kayak gitu ya. Tergambar enggak masalahnya? Tergambar. Adapun gambar nanti jimatnya kayak gimana itu yang lebih bingung lagi, gambarnya gimana itu. Ya. Taib. Tapi kan yang dimananya kan nikahnya, akadnya. Boleh atau enggak? Taib, akadnya kita. Udah ada tasawur, maksudnya tasawur masalah, bukan enggak mesti tasawur apa namanya bentuknya enggak, tapi masalahnya oke gitu masalahnya. Khalas, nikah dengan jin kayak gini kronologinya. Oke. Ya. Kemudian kita cari dalil untuk menentukan hukumnya. Nah, nyari dalil ini perlu istinbat kan? Perlu istinbat. Tapi ketika tasawur enggak perlu istidlal, cukup tahu aja hakikatnya kayak gitu masalahnya. Tapi ketika tasdiqat, istidlal, ngambil dalil pun perlu mikir enggak? Perlu mikir. Ya, apa hukum menikah dengan jin? Oh, menikah dengan jin kayak gitu prosesnya. Oke. Sekarang kita cari dalil. Dalilnya adalah Lila fi Quraisy. Dah. Kok ambil dalil itu? Ya kan yang penting Al-Qur'an. Kan? Ini istidlal sih istidlal, tapi bahlulnya kelewatan. Lila fi Quraisy apa nyambungnya, Mas? Antum istidlal harus pakai fikir juga. Ngaji usul fikih makanya. Ya. Antumnya malah bilang, "Ya akhi, menurut pendapat ulama yang pertama, nazar dengan istidlal itu sama." Ya, jadi ana istidlal sekaligus nazar. Jadi udahlah, ana yang penting nazar ke li'ila fi Quraisy, ana lihat masukin dalil konklusinya haram karena Allah berfirman li'ila fi Quraisy. Kan kayak gitu ilmu ya, akhi. Ya. Nah, ini ngaco ini orang. Nah, begitu. Ya. Tapi enggak ada yang seperti itu. Cuma tadi untuk menguatkan bahwasanya istidlal pun butuh fikr. Istidlal pun butuh nazar. Ya. Kalau istidlal tanpa fikr, afwan, istidlal kok butuh nazar. Istidlal butuh fikr. Istidlal tanpa fikr maka malah jadi hancur. Ya. Karena untuk membangun premis itu harus memahami premisnya juga. Premis itu adalah step kedua setelah memikirkan masalah, step kedua untuk membangun hukum. Gitu ya. Yang biasa tasdiqat, ya, istidlal khasun bitasdiqat. Ala kulli hal, ini sangat nyambung sekali dengan ilmu mantik ya. Makanya di Raudhatun Nadhir Ibnu Qudamah itu mukaddimahnya adalah mukaddimah mantiqiyah. Karena sangat kental dengan mantik. Siapa yang memasukkan mantik ke usul fikih? Ya ahlul kalam. Ya, kalau kita lihat Ar-Risalah karya Imam Syafi'i itu enggak pakai ilmu mantik. Tapi mempelajari usul fikih sekarang tanpa istilah ilmu mantik susah karena sudah terlanjur di imtizaj, yaitu dicelupkan dengan ilmu mantik ya. Seperti ya tasawur, tasdik, ini istilah kental sekali dengan ilmu mantik ya. Nazar ya, ala kulli hal ya. Faham insyaallah sampai sini? Fahamnya jelas semua, enggak ada pertanyaan kan? Nah, visual khalas ya, sampai sini berarti istilal talabud dalil. Wad dalilu huwa al-mursidu ilal matlub. Ya. Tapi enggak kecepatan kan? Ya ya. Standar apa kelembetan? Pak Neman mah seger-seger aja. Ya. Enggak, kalau misal kelembetan kita bisa mempercepat ngebut. Biar khatam dalam waktu cepat. Ini khatamnya, wah, masya Allah masih jauh. Masya Allah, ini seperempatnya aja belum ini. Ya ala kulli hal. Taib, ala kulli hal yang penting fahamlah. Ya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.